Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli walau karihal musyrikun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan kehidupan seorang muslim, apa yang termuat dalam Sahihul Jami', bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'tha lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah, dia memberi atau dia menahan karena Allah, maka sungguh telah sempurnalah keimanan dia. Para pemirsa, apa yang disampaikan dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh perkara yang sangat layak kita renungkan. Sebagai seorang mukmin yang hendaknya bergaya hidup dengan gaya hidup iman, seorang mukmin yang tumbuh dari keimanannya, dia akan menjadikan pola hidupnya di antaranya selalu kembali kepada nilai-nilai iman. Dan satu di antara tuntutan iman adalah mereka dalam membangun hubungan cinta kasih dan kebencian semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah, dia memberi atau dia tidak memberi adalah karena Allah, sungguh dia telah sempurna imannya. Bahkan mencintai karena Allah dan membenci karena Allah adalah sekuat-kuat tali iman. Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali iman adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala dan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan di jalan Allah dan kebencian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, dalam hal ini pun kita telah diberikan contoh konkret kehidupan orang yang dicintai oleh Allah, bahkan menjadi orang yang diangkat oleh Allah sebagai khalil, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kita diperintahkan untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim, hendaklah Anda mengikuti milahnya Ibrahim. Dan satu di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, qad kanat salakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada bagi kalian contoh yang terbaik pada diri Nabiullah Ibrahim. Bagaimana tentang Nabiullah Ibrahim? Dan bahkan ini merupakan jalan hidupnya seluruh para Nabiullah yang bersama dengan Nabiullah Ibrahim. Walladzina ma'ahu, mereka ketika menegaskan kehidupan mereka, ithqalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan pada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari seluruh yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kalian dan telah jelas permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian, hingga kalian hanya beriman kepada Allah semata. Dan telah jelas kebencian, permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian sepanjang waktu. Kapan berakhir? Hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Para pemirsa, inilah pola hidup Nabiullah Ibrahim yang diwarnai dengan keimanannya, menunjukkan kemana dia memberikan loyalitas, kemana dia memberikan bara'ah, kemana dia berloyal dan kemana dia berlepas diri, dari siapa dia berlepas diri. Dan sungguh ini adalah sebuah tuntutan kehidupan yang sungguhnya merupakan tuntutan dari kalimat yang sangat agung, kalimat la ilaha illallah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara ini sungguh kita melihat kenyataan hidup di zaman kita. Kenyataan hidup yang mereka dibangun di atas asas ala amri dunia, di atas asas kepentingan dunia, sehingga orang dia memberikan tautan kecintaan, dia memberikan kebencian kepada seorang, dia menyambung hubungan atau dia memutuskan hubungan, semuanya berkaitan dengan urusan dunia. Untung dunia dia sambung, putus dunia dia putus. Ini tentu gaya hidup yang bukan mencerminkan keimanan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, apabila kita membangun hubungan kecintaan dan kebencian adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh di sana ada buah-buah indah, buah-buah manis yang akan didapatkan oleh seorang mukmin yang mewujudkan kehidupan yang seperti ini. Di antaranya yang pertama, bahwa orang yang mereka membangun pola kehidupannya di atas asas al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, dia telah berada dalam satu hisab, hisban wahidan, yakni hisbullah, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raqiun wa may yatawalla Allah wa rasuluhu walladzina amanu fa ulaika hisbullah ala inna hisballahi humul ghalibun. Sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah, adalah Rasulullah, adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu siapa di antaranya? Orang yang mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka bersama-sama ruku. Ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hizbullah. Barang siapa yang mereka memberikan loyalitasnya kepada Allah, Rasul dan kaum mukminin, mereka itulah hizbullah. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah, hizbullah, partai Allah, mereka pasti akan menang. Para pemirsa yang rahmati Allah, hizbullah hakiki, bukan hizbullah sekedar nama. Kita mengenal dan sangat tenar yang diekspos dalam media, sebuah milisi Syiah, Hizbullah, yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah. Maka ini adalah bukan Hizbullah yang hakiki, bahkan Hizbul Syaitan, karena sungguh mereka pendukung ajaran-ajaran syaitan. Adapun Hizbullah yang hakiki adalah orang yang mereka benar-benar menjadi pembela nyata agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah indah berkaitan dengan gaya hidup al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, mereka akan tercipta kehidupan al-ukhuwah al-islamiyah, akan terwujud nilai kehidupan yang hakiki al-ukhuwah al-islamiyah, ini persaudaraan yang ditegakkan karena keislaman dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah ikhwah. Ini saudara yang ditegakkan di atas keimanan. Dan ini persaudaranya akan langgeng sampai akhirat kelak. Karena semua persaudaraan yang tidak ditegakkan di atas iman, maka tidak akan langgeng. Tidak akan langgeng. Bahkan akan berubah menjadi sebuah permusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhilla, kawan-kawan dekat pada saat itu akan saling bermusuhan kecuali orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah indah para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menegakkan kehidupan di atas kecintaan karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Haqqat mahabbati. Sungguh dia berhak untuk mendapatkan kecintaanku. Siapa yang berhak mendapatkan kecintaanku? Itu mereka yang tahabu fillah. Orang yang mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Haqqat mahabbati. Berhak mendapatkan kecintaanku. Ini orang yang mereka at-tahabu fiyya. Orang mereka tahabuna fiyya. Orang mereka saling mencintai karena diriku, karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah. Sungguh orang yang mereka menegakkan kehidupan saling mencintai karena Allah, mereka akan mendapatkan pula rasa manisnya iman. Sungguh rasa manisnya iman perkara yang mahal. Tidak setiap orang yang mereka memiliki iman, dia bisa merasakan rasa manisnya iman. Dan rasa manisnya iman adalah kelezatan yang dia rasakan dalam mewujudkan segala tuntutan keimanan. Itulah halawatul iman. Dia bisa merasakan lezatnya mengimani Allah. Dia bisa merasakan lezatnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa merasakan lezatnya dalam menunaikan amalan-amalan ta'at. Lazzatul ta'at. Dan di antara sebab munculnya lazzatul iman, halawatul iman, lazzatul ta'at, adalah orang yang mereka membangun kecintaan karena Allah SWT. Sebagaimana hadis yang masyhur yang Nabi katakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang dia mendapatkan dalam dirinya tiga perkara ini, maka dia akan merasakan rasa manisnya iman. Satu di antaranya, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seorang tidaklah mencintai orang lain kecuali kecintaan yang dia bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita juga mengatakan, man sarahu ayyajida halawatal iman. Barang siapa yang dia ingin mendapatkan kecintaan yang rasa manisnya iman, fal yuhibbal mar'a lillah, maka adalah dia mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah, barang siapa yang dia membangun hubungan kehidupannya mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan dunia dan bukan karena kepentingan hawa nafsu, bukan karena punya target kekuasaan dan memiliki target harta benda, akan tapi semata-mata dia bangun di atas kepentingan karena Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah SWT di yaumil kiamah kelak. Ketika Nabi SAW menyatakan, sab'atun yudhiluhumullahu fi dhillih la yawma la dhilla ila dhilluh. Ada tujuh kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, warajulani tahabba fillah. Dua orang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a wa tafaraqa 'alaihi. Berkumpulnya atau berpisahnya semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini sebuah perkara besar. Hari-hari di mana manusia seluruhnya membutuhkan perlindungan dan tidak ada perlindungan di saat itu kecuali perlindungan Allah yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang khusus. Demikian pula di antara kemuliaan orang yang mereka membangun kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia, Allah akan tempatkan dia di mimbar dari cahaya sebagai bentuk kepemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Al-mutahabuna, orang-orang yang mereka saling mencintai, fi jalali disebabkan karena keagunganku, maka lahum manabir min nur, bagi mereka adalah cahaya, bagi mereka adalah mimbar dari cahaya. Yukhbituhum al-anbiya wasyuhada, yang para nabi dan para syuhada pun ghibah, sangat mengirikan tempat yang ditempati oleh seorang yang mereka at-tahabuna fillah, orang yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah, orang yang mereka benar-benar dalam membangun kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan mereka orang hatinya dibebaskan Allah dari rasa takut dan sedih di saat manusia ketakutan dan manusia sedih. Nabi SAW pernah mengatakan, inna ibadi ibadan, inna min ibadi ibadan. Sungguh, di antara hamba-hambaku ada seorang hamba, laisu biambiyain, dan mereka bukan para nabi. Mereka bukan para nabi. Hamba-hamba Allah ini bukan para nabi. Akan tapi, sungguh, para nabi dan para syuhada sangat mengirikan kedudukan orang tersebut. Sampai para sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, la'alla nunuhibbuhum, siapa mereka ya Rasulullah, mudah-mudahan kami bisa mencintai mereka. Mereka adalah orang yang dikatakan al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka, Allah akan wujuhum nurun, wajah mereka bercahaya, mereka ala manabir nur min nurin, mereka di atas mimbar dari cahaya, yang para nabi, para suhada mengirikan kedudukan tersebut. Yang orang ini dikatakan Nabi SAW, la yakhafuna idha khafan nas, wa la yahzanuna idha khasanan nas. Mereka adalah orang yang tidak takut ketika manusia takut, mereka yang tidak sedih ketika manusia bersedih. Lalu Nabi bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Katailah wali-wali Allah, tidaklah mereka takut dan tidak pula mereka bersedih. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sungguh dengan orang mewujudkan yakni saling menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah, dia akan benar-benar mendapatkan kesempurnaan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan kesempurnaan iman dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sempurnanya iman dia, dan sebab masuknya surga seorang di antaranya adalah dengan dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu ahbabtum. Kata Nabi SAW, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perkara yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai di antara kalian. Idza fa'altumuhu ahbabtum bainahum bainakum. Apa itu? Absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Di sini yang Nabi katakan tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Sehingga saling mencintai di antara sebab seorang dia dimasukkan Allah ke dalam jannah. Dan sungguh buah-buah indah, berkaitan dengan saling mencintai karena Allah sangat banyak. Dan di antara yang bisa menumbuhkan kecintaan pula di antara kita, hendaklah kita saling menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Hendaklah kita saling memberikan hadiah di antara kaum muslimin, sehingga akan lebih terjalin untuk dia membangun hubungan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula hendaklah Anda yang memiliki kecintaan khusus kepada saudaranya karena Allah, ucapkan kata Nabi, sampaikan kepada dia, khabarkan kalau Anda mencintai dia, inni uhibbuka lillah, aku mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diucapkan demikian layak untuk dijawab, ahabbakallah alladhi ahbabtani fillah. Mudah-mudahan Allah mencintai Anda yang telah mencintai diriku karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh pembicaraan ini sangat panjang, akan tapi demikianlah secara ringkas di antara kewajiban kita saling membangun kecintaan karena Allah, dan di antara buah-buah indah dalam yang akan diraih oleh orang yang mereka membangun kecintaan karena Allah, dan di antara sebab yang bisa menjadikan kita saling bisa menumbuhkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.